إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan ini dan di majlis ilmu ini dan insyaallah taala kita akan membahas yaitu tentang tafsir Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Bahwa kitab itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Maka sudah seyogianya kita mempelajari kalamullah yang dia merupakan ahsanul hadis, sebaik-baik pembicaraan, wa ahsanul kalam wa khairul kalam, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-57, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian pelajaran atau peringatan dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan merupakan penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini seruannya kepada seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk, peringatan, penawar ya bagi seluruh manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Kemudian di ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan padanya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di ayat ke-57 dari surat Yunus, Allah menyebutkan petunjuk bagi seluruh manusia. Tetapi di sana Allah menyebutkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, pada hakikatnya Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada beliau kitab itu Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Namun ketika yang mengimaninya, yang percaya meyakininya, yang melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, maka Allah menyebutkan secara khusus hudallil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk memuliakan mereka. Karena mereka yang mengambil pelajaran, mereka yang memahaminya, mereka yang beriman padanya, mereka yang meyakininya, mereka yang mengamalkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu merekalah yang mendapat kehormatan dan kemuliaan. Pada hakikatnya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam riwayat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa saja di antara Yahudi dan Nasrani yang mereka mendengar tentang aku dari umatku ini lalu mereka tidak beriman kepadanya, maka mereka atau tempatnya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, mau'izhah, peringatan, pelajaran dari Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan hamba-hambanya tidak begitu saja, tidak dibiarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak mempunyai petunjuk dalam hidup ini. Makanya karena rahmatnya, kasih sayangnya, dia sebagai pencipta manusia dan pencipta hamba-hambanya, Allah memberikan kepada mereka petunjuk. Diturunkanlah kitab-kitabnya untuk menunjuki mereka jalan yang lurus. Dan inilah Allah sebagai Rabbul Alamin yang memelihara, yang menciptakan, yang menguasai hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan mereka, tapi Allah memberikan kepada mereka petunjuk dan menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima dari Jibril dan Jibril menerima Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran diterima oleh para sahabat, diriwayatkan kepada yang berikutnya dengan cara mutawatir. Maka tidak ada keraguan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab yang terpelihara, telah diroba, jelas adalah orang-orang yang keluar dari millah Islamiyah, keluar dari agama Islam. Karena semua ulama muslimin sepakat bahwa Al-Quran adalah kitab yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada keraguan baginya, dia peringatan bagi manusia. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 57, pertama mau'idhah min rabbikum, peringatan dari Rabb kalian. Yang kedua syifa'un lima bisudur, Al-Quran adalah syifa' sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, penyakit-penyakit ragu, penyakit kufur, penyakit nifak, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit dengki, dan semua penyakit hati. Obatnya adalah Al-Quranul Karim. Syifa'un lima fis-sudur. Karena sudur ini sumber penyakit fisik karena hati. Hati yang penuh dengan penyakit, maka menjadikan fisik terkena dampak dari penyakit hati itu. Oleh karena itu Al-Quranul Karim adalah syifa'un, penawar. Ini juga menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Ketika Allah menghendaki adanya kekufuran, adanya kemunafikan, adanya iman, adanya kesyirikan, dan semua Allah takdirkan di alam semesta ini, ada hal-hal yang buruk dan ada hal-hal yang baik, ada penyakit dan ada obatnya. Ini bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syifa'un lima bis-sudur, Al-Quran adalah syifa', penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Makanya orang yang hatinya itu sahih, qalbun salim, qalbun sahih, dia akan diberikan kesehatan fisiknya. Karena dia tenang, dia beriman kepada Allah, dia mencintai Allah, dia ikhlaskan amalnya kepada Allah, dia tidak hasad kepada saudara-saudaranya. Allah memberi nikmat kepada yang disyukuri. Allah beri nikmat kepada saudara yang ikut senang, ikut gembira, dadanya lapang. Maka sehatlah fisiknya, karena sehat hatinya. Maka Al-Quranul Karim ada syifa lima kesudut, sebagai penawar bagi yang ada penyakit yang ada dalam dada. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dari antara sifat Al-Quranul Karim, wahudan. Al-Quran adalah petunjuk. Makanya Al-Quranul Karim kitabu hidayah, kitab petunjuk, yang dengannya Allah Ta'ala menunjuki hamba-hambanya mana yang jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, mana tauhid, mana syirik, mana hak, mana yang batil. Pedomannya adalah dalam Al-Quranul Karim. Karena petunjuk itu sesuatu yang menunjuki kepada yang benar. Karena kitab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hidayah adalah petunjuk berupa penjelasan-penjelasan bagi jalan hidup manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran ini, maka dialah yang selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa menyimpang dari Al-Quranul Karim dan jalan yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim, maka mereka lah orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang celaka. Karena Al-Quran adalah udan, petunjuk. Tidak ada yang melebihi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dia memberikan petunjuk pada hamba-hambanya. Kalau manusia memberikan sesuatu, dia mengharapkan pamrih dari manusia, dari orang yang diberikan sesuatu itu. Kalau Allah tidak, Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Yang Allah menghendaki mereka adalah agar mereka mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Rasulnya. Makanya Allah berikan balasan dan menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki yang terbaik, yang terlurus, yaitu Al-Qur'anul Karim yang menunjukinya. Bukan manusia, bukan otak-otak manusia, tidak. Karena yang paling mengetahui tentang hamba-hambanya adalah pencipta hamba-hamba itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui hakikat manusia, apa yang ada dalam diri mereka, watak mereka, kesukaan mereka, sifat-sifat mereka. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan kepada mereka petunjuk, hidayah. Karena Allah Maha mengetahui tentang sifat hamba-hambanya itu dan apa yang ada pada diri hamba-hambanya. Dan Al-Quran dialah yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan hidayah itu ada dua macam hidayah. Ada hidayah berupa keterangan, penjelasan dari Quran dan hadis Nabi SAW tentang semua perkara-perkara yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, yang bisa dibaca atau didengar setiap orang. Ini hidayatu al-bayan, petunjuk berupa keterangan, petunjuk berupa penjelasan. Yang kedua, hidayatu taufiq. Hidayatu taufiq adalah yang merubah seseorang, yang memasukkan iman itu dalam diri seseorang, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memiliki hak tersebut. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada seorang hamba kalau Allah menghendaki kesesatan bagi hamba itu. Dan Allah tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hamba-hambanya. Ya. Dia mengetahui hamba-hambanya, maka dia beri petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Ya. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ya man yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang tersesat, maka dia tersesat dengan sendirinya. Dan itu pun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah di balik itu. Jadi petunjuk ada dua macam, ada hidayah al-bayan, keterangan penjelasan yang disampaikan para rasul, para ulama, para da'i, para mubalig kepada manusia. Kemudian yang kedua ada hidayah taufik, yang memasukkan hidayah petunjuk itu dalam diri seseorang, dalam hatinya, yang merubah orang itu. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik hamba-hambanya, bukan milik hamba-hambanya. Jadi Al-Quran adalah hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran ini adalah rahmatun lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Karena mereka beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran rahmat bagi mereka. Orang-orang kafir karena mereka tidak beriman pada Al-Quran, maka mereka menganggap Al-Quran adalah sebagai sesuatu bencana bagi mereka, karena mereka tidak beriman. Sedangkan orang mukmin, Al-Quranul Karim adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka, bagi hamba-hambanya, yang dengannya mereka mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah syifa, penawar yang dengannya Allah menyembuhkan hati orang-orang yang ingin mendapatkan atau ingin mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui hamba-hambanya. Siapa orang ada keinginan untuk mendapat petunjuk, keinginan yang baik, Allah maha mengetahui, makanya Allah mudahkan. Dan ada pula di antara hamba-hamba yang memang berpaling dari jalan Allah, mereka tidak mau kepada petunjuk Allah, makanya Allah palingkan mereka. فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, ketika mereka condong kepada kebatilan, Allah condongkan mereka kepada kebatilan tersebut. Karena Allah maha mengetahui hati-hati mereka. Siapa orang menghendaki kebaikan dan siapa di antara hambanya yang memang tidak mau terhadap kebaikan tersebut. Maka Al-Quranul Karim adalah sebagai petunjuk, syifa, penawar. Para ulama menyebutkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran ini yang merupakan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini artinya bahwa kata min dalam ayat ini, wa nunazzilu minal Quran, min di sini menunjukkan bahwa min ini adalah min sebagai penjelasan, bayaniyah. Artinya semua Al-Quran ini adalah petunjuk. Bukan sebagian Al-Quran petunjuk, sebagian bukan petunjuk, tidak. Karena ada min bermakna sebagian. Ya. Tapi min dalam ayat ini, yaitu min yang bermakna bahwa semua Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Semua Al-Quran ini adalah syifa, penawar bagi manusia. Maka dari itu orang yang ingin selamat, ingin mendapat hidayah, mendapat petunjuk, maka dia harus mencari sebab-sebab petunjuk itu. Allah menyuruh kita untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, dan tetap meminta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang sungguh-sungguh, artinya dia mau mendapatkan petunjuk dari Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, kami akan bukakan, kami akan tunjuki dia jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat baik. Karena Allah maha mengetahui hati manusia. Ada orang yang memang hatinya tidak mau pada kebenaran, benci kepada kebenaran, dan ada di antara hamba Allah yang memang menghendaki kebaikan, ingin dapat petunjuk, maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Oleh karena itu di sini perlunya yaitu seorang memiliki kemauan, ya, karena kemauan ialah modal hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kemauan, pernah suatu saat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dalam pergian bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ada kesempatan bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku amalan yang dengannya atau yang menyebabkan aku dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka." Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an amrin 'azim, an amrin 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ini pertanyaannya besar. Wa innahu, lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah." Dan sesungguhnya yang kau tanyakan itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah menghendaki kemudahan baginya. Nah, ini menunjukkan ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, "Tunjukkanlah kepada aku satu amal yang dengannya amal itu masukkan menjadi penyebab aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka." Ini menunjukkan adanya kemauan dari Mu'adz bin Jabal. Makanya bertanya. Dan itu sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka selalu bertanya bermanfaat bagi mereka. Ada kemauan untuk melakukan amal itu. Makanya dia bertanya, "Rasulullah, amal apakah yang memasukkan aku dalam surga, menjauhkan aku dari neraka?" Kata Nabi SAW, "Sungguhnya pertanyaanmu adalah pertanyaan yang besar. Dan pertanyaan itu, yani apa yang kau tanyakan itu, adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah." Jadi ada dua hal. Ada faktor orang yang bertanya, kemauan dia untuk berbuat baik, dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah maha mengetahui hamba-hambanya, hati mereka, sifat mereka, siapa yang mau kebenaran, siapa yang tidak mau. Ya, Allah maha mengetahui. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, memang dalam diri mereka menghendaki petunjuk tersebut. Al-Quranul Karim adalah kitab yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf, ya, tentang kemuliaannya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim." Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab, yani fi lawil mahfud, di sisi kami adalah benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah. La aliyun hakim. Ini Al-Quranul Karim, kitab yang kita miliki, tapi jarang dibaca, jarang didalami. Baca setahun sekali bulan Ramadan, itu pun kalau tamat, khatam. Kalau enggak, ya, lebih banyak mencintai membaca yang lainnya daripada Al-Quranul Karim. Padahal kitab ini di sisi Allah, kata Allah Ta'ala, "Innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim." Sungguh sangat tinggi, mulia, dan penuh dengan hikmah. Karena Al-Quranul Karim semua berisi hikmah, hikmah yang bisa diambil pelajarannya oleh setiap orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran ini. Qala Rasul, "Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadhal Qur'ana mahjura, wahai Rabbku." Kata Rasul, mengadu kepada Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang disepelekan, yang dilalaikan." Ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW, mengadu kepada Allah Ta'ala, dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa Al-Quran ini akan disia-siakan. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban kita adalah untuk mendalami Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau ada orang mengatakan Quran itu kitab ilmu pengetahuan, tidak. Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Quran adalah kitab hidayah, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. disebutkan oleh para ulama tentang ungkapan sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Tidak. Kitab hidayah. Menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Banyak orang-orang punya ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang beriman dan ilmu yang mereka dapati dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka temukan, tapi kebanyakan tidak. Maka dari itu Al-Quranul Karim adalah kitab yang dengannya Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada hamba-hambanya. Kemudian surat yang pertama dari surat Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab karena berisikan, dia adalah induk dari Al-Quran, karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan Al-Quranul Karim. Jadi surat ini yang singkat, yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, setiap rakaat sholat dan membaca surat Al-Fatihah, ini adalah mengandung semua apa yang dikandung oleh Al-Quranul Karim, mulai dari masalah akidah yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hari kiamat, atau masalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kita hanya beribadah kepadanya dan minta pertolongan kepadanya, ataupun sejarah umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan orang-orang yang menjauhi atau yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan akibat masing-masing. Ya, ini semua disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Surat ini adalah surat yang mulia. Makanya disebut dengan Ummul Kitab. Induk dari kitab yaitu Al-Quranul Karim. Induk dari Al-Quranul Karim. Jadi Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab Al-Quranul Karim. Karena surat ini yang pertama dimuat dalam Al-Quranul Karim. Maka disebut Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Atau Ummul Kitab. Surat ini juga disebut dengan Asy-Syafiyah. Ada yang juga menyebut Ar-Raqiyah. Ya, dipakai ruqyah untuk menyembuhkan seorang dari penyakit. Dan Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan hamba-hambanya dengan Al-Quranul Karim. Dia disebut sebagai Syafiyah yang menyembuhkan. Ruqyah, yaitu yang untuk diruqyah dengannya. Kemudian surah Al-Fatihah, di antara keutamaannya disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai Al-Quranul Azim. Jadi surat yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling afdal, yang paling a'zam, yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Sedangkan surat yang paling a'zam adalah surat Al-Fatihah. Jadi beda antara ayat dan surat. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya bahwa surat Al-Fatihah adalah a'zamu suwaril Quran. Surat yang paling agung dari surat-surat Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah. Semua Al-Quran Al-Karim adalah azim, mulia. Ya, bukan berarti mengecilkan yang lainnya, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Bahwa dia adalah merupakan a'zamu suratun fil Quran. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu usalli fil masjidi, pernah aku sedang sholat di Masjid Nabawi, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang sholat dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam ujibhu, karena sedang sholat maka aku tidak menjawab panggilannya, jadi tidak mendatangi panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakultu, maka setelah sholat Abu Sa'id Al-Mu'alla ini mendatangi Nabi SAW dan mengatakan kepada beliau, fakultu ya Rasulullah, Inni kuntu usalli, wahai Rasulullah, sungguhnya tadi aku sedang sholat. Ini makanya aku tidak menjawab panggilanmu, aku sedang sholat. Faqal, kata Nabi alaihissalam, alam yakulillah, bukankah Allah telah mengatakan, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila Rasul memanggil kalian. Thumma qala li, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, kata beliau, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat, yang mana satu surat ini hiya a'zamus suwar, dia adalah surat yang paling agung fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Tsumma akhadha bi yadi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, kata Abu Sa'id. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, maka ketika beliau ingin keluar, aku berkata kepada beliau, kata Abu Sa'id pada Rasulullah SAW, alam taqul, bukankah ya Rasulullah, engkau mengatakan, la u'allimannaka suratan min a'zami suratin bil Qur'an, aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qal, maka dijawab oleh Nabi SAW, alhamdulillahi rabbil alamin, yani surah Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani, surat Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal-Quranul Azim, dan surat Al-Fatihah ini adalah Al-Quranul Azim, alladhi utituhu, yang Allah berikan kepadaku, yang aku Allah berikan kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa surat teragung dari surat-surat Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad dari Abdullah bin Abbas, bahwa beliau mengatakan, An-Nasab'al Mathani hiya sab'ut tiwal. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa As-Sab'ul Mathani ini adalah 7 surat yang panjang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa ini maksud dengan walaqad atainaka sab'an minal mathani hiya al-Fatihah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni maksud dengan firman Allah taala, sungguh telah kami berikan kepada engkau 7 yang berulang-ulang, hiya al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Sedangkan ini maksudnya Sab'ul Mathani, Sab'ul Tiwal, itu adalah surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu fit taurati wala fil injili. Kata Nabi SAW, Allah tidak pernah menurunkan di dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, seperti ummil Quran, seperti surah Al-Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani, dan Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wahiyya maksumatun baini wa baina abdi, dan surat ini terbagi 2 antara aku dan ham, adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya dalam mushaf-mushaf dalam Al-Quran itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Jadi kata para ulama, ini yang rajih. Ada pendapat lain tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang khusus yang Allah turunkan sebagai pembuka dari surat-surat Al-Quranul Karim, kecuali surat Al-Bara'ah kecuali surat Taubah. Surat Taubah tidak ada, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian ulama, di antara ulama Hanafiyah, dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim surat khusus yang Allah turunkan sebagai permulaan dari setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Ya. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan surat dari Al-Fatihah. Bukan ayat dari Al-Fatihah. Makanya mereka tidak membaca. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan, dan ini yang rajih, yang kuat, bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Konsekuensi dari khilaf ini, ada konsekuensinya. Ya. Bagi ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, artinya surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, wajib dibaca, entah dengan keras atau dengan sir. Ya, ini konsekuensinya. Kalau Bismillah tidak dibaca, artinya tidak sah sholat seseorang, karena dia kurang membaca, kurang satu ayat. Itu konsekuensinya. Sedangkan bagi mazhab yang mengatakan Bismillah itu ayat khusus yang Allah turunkan bagi pembukaan bagi surat-surat Al-Quran, kecuali surat Taubah, bagi mereka seorang misalnya meninggalkan membaca Bismillah, itu tidak batal sholatnya. Karena mereka mengatakan tidak, bukan surat ayat dari surat Al-Fatihah. Dan mazhab Syafi'i, dan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di negeri ini, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya wajib membacanya. Seorang tidak membaca Bismillah, batal sholatnya. Sehingga dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia meninggalkannya, maka batal sholatnya. Bacaannya boleh keras, boleh dengan pelan. Ini khilaf di antara ulama. Tapi bukan berarti tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang Bismillah. Kemudian dari perbedaan pendapat ulama tentang 7 ayat dalam Al-Quran ini, bagi mereka yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim masuk atau salah satu dari ayat surat Al-Fatihah, maka ayat terakhir itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat di itu. Sehingga jumlah itu 7. Bagi ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari Al-Fatihah, maka ayat terakhir, ya, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini menjadi dua. Ya. Yaitu as-siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Maka jumlah tetap 7. Bagi yang mengatakan Bismillah satu ayat dari Al-Qur'an dari Al-Fatihah, ataupun yang mengatakan Bismillah bukan satu ayat dari Al-Fatihah, jumlah ayat ini tetap 7. Ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Sekarang tentang membaca isti'adzah atau ta'awud dalam membaca Al-Quranul Karim. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca ta'awud ketika akan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Wajib membaca, dianjurkan membaca ta'awud atau al-isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lafaz isti'adzah itu ada 3. Satu dari Al-Qur'anul Karim, kemudian yang dua ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Ini lafaz dari Al-Quran. Maka seorang ketika membaca membaca Al-Quran, ketika akan membaca Al-Quran, dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua yaitu a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lafaz Allah ditambah dengan dua sifatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua. Ini dari hadis. Lafaz yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ini juga dari hadis yang sahih. Jadi ketika isti'adzah ada tiga lafaz, pilih salah satunya atau bergantian membacanya. Tidak usah tiga-tiganya dibaca. Ya, ketika anda membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari bisikannya, dari tiupannya. Karena syaitan itu kalau ada orang baca Al-Quran atau akan baca Al-Quran, dia itu gelisah. Ya. Makanya manusia hati-hati. Kalau baca Al-Quran gelisah itu ada syaitan dalam dirinya. Ya. Ada syaitan dalam dirinya. Ya. Orang mukmin mencintai kitab Allah. Itu orang beriman. Karena inilah kalamullah. Dan seorang yang cinta kepada seseorang kalau di dunia ini, dia senang mendengar pembicaraannya. Dia senang mendengar yakni nasihatnya. Kalau seorang mencintai seseorang di dunia ini, dia rindu kepada omongan orang itu. Ingin mendengarnya, kadang-kadang direkam, kalau kangen dibuka, ya. Nah, seorang yang cinta pada Allah, maka salah satu tandanya adalah dia mencintai Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah kalamullah. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu suci, ya, maka dia tidak akan kenyang, tidak akan pernah kenyang dengan kalam rabbukum. Jadi dan Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu bukti nyata kecintaan seorang hamba pada Allah Ta'ala ketika dia mencintai membaca Al-Quranul Karim. Cinta pada Al-Quran. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk minggu depan, Rabu depan tidak ada kajian. Dan untuk permulaan surah Al-Fatihah, bismillah dan seterusnya, tafsirnya pada pertemuan insyaallah 2 Rabu yang akan datang. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.